dari rumah cahaya yang kini hujan opa depende tu que gatina cahaya tumbalo hay que querer dari rumah opa depende tu que gatina cahaya tumbalo hay que querer dari rumah opa oi oi la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ¡Ay, nada!